السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله tanpa terasa ternyata kita telah melewati 27 hari dari bulan Dzulhijjah tahun 1444 Hijriah. Berarti kita berada di ujungnya dan sisa beberapa hari lagi kita akan memasuki hari-hari yang istimewa, hari-hari yang istimewa, yaitu 10 pertama bulan Dzulhijjah. 10 pertama bulan Dzulhijjah ini dikatakan istimewa. Pertama, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengisyaratkan dalam surat Al-Fajr ayat yang kedua, wal fajr wa layalin asyr, demi waktu fajar, demi 10 malam. Kata Ibnu Abbas, maksudnya 10 malam ini adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Di surat Hajj disebutkan juga oleh Allah tentang sifat-sifat orang yang beriman, yang taat kepada Allah. Wa yadhkurullaha bi ayyamin ma'lumat, mereka berzikir kepada Allah, mengingat Allah di hari-hari maklum, hari-hari yang maklumat. Sama al-imam sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mentafsirkan ayat maklumat yang di dalam ayat ini maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi termasuk hari ataupun waktu-waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping dia berada di bulan haji. Bulan haji itu juga syiar yang kita wajib menghargainya. Yang dikatakan oleh Allah, wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lah inda rabbih. Wa may yu'azzim syi'arallahi fa innaha min taqwal qulub. Dalam surah haji juga, barang siapa yang memuliakan kehormatan-kehormatan Allah, maka itu termasuk daripada kebaikan baginya di sisi Allah. Dan barang siapa yang memuliakan syiar Allah, maka itu termasuk daripada ketakwaan kalbu. 10 hari pertama. Sekarang kita masuk bulan haji. Dari Syawal kemarin, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah ini bulan haji namanya. Termasuk juga bulan hurum. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 3 bulan berurutan ini, ditambah dengan bulan Rajab, itu adalah diistilahkan dalam Islam itu adalah sebagai bulan-bulan haram. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahrin fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12. Sudah ditetapkan di oleh Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 tersebut ada 4 bulan haram. Bulan yang dihormati oleh Allah, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu berurutan, terpisah Rajab. Dan kafir wafiy Allah tazrimu fihinna angkutakum. Nah, di antara artinya ini adalah bulan dan waktu setelah hari-hari yang istimewa. Paling istimewanya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Itu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal ayyamu al-amalu fihinna ahabbu ilallahi min hadhihi al-ayyam al-khusyu'." Tidak ada hari-hari yang beramal soleh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Jadi kalau ingin mendulang amalan yang pahalanya besar dibandingkan beramal di bulan-bulan yang lain, di waktu-waktu yang lain, adalah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Sampai para sahabat itu bertanya, walal jihad ya Rasulullah, sekalipun jihad tidak lebih afdol, tidak lebih utama daripada beramal di 10 hari ini. Walal jihad, sekalipun jihad, kata Rasulullah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bi syai'in. Terkecuali kalau seseorang berjihad mengorbankan jiwa raga dan hartanya, tidak pulang dengan apa-apa. Baru dikatakan amalan jihad itu lebih utama dari beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau tidak, maka amalan apa saja, misalnya sholat 5 waktu yang dilakukan selama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih besar pahalanya dibandingkan sholat 5 waktu yang dilakukan di waktu-waktu yang lain di bulan-bulan lain, sekalipun Ramadan yang girah kita untuk beramal itu tinggi sekali, tapi berdasarkan hadis Ibnu Abbas tadi, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini lebih dicintai oleh Allah, lebih tinggi pahalanya, lebih besar keutamaannya. Misalnya seorang semangat sholat malam di bulan Ramadan, ya memang semestinya memang kesempatan beramal. Tapi ada yang lebih besar pahala dan keutamanya, itu adalah beramal soleh, termasuk sholat malam, tahajud, sholat duha. Dia lebih besar nilainya di sisi Allah. Namun dia demikian ya, kurang siar ini terlaksana tidak seperti ketika Ramadan. Yang ada kemungkinan memang artinya banyak yang belum mengetahui. Karena yang mengetahui tentunya tidak kalah semangatnya mereka untuk beramal di momen tersebut. Kesempatan memang. Termasuk ya puasa-puasa sunnah. Kalau terbiasa di puasa sunnah di bulan-bulan yang lain, maka 10 hari pertama itu, 9 hari ya, kalau tanggal 10-nya itu sudah Idul Fitri. Puncaknya ya itu tanggal hari Arafahnya itu. Hari Arafah yang dalam hadis Abu Qatadah. Nabi SAW mengatakan tukafiru sanatan qoblahu wa sanatan ba'dahu, menghapus dosa tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Ada yang mengkhususkan puasa di hari tarwiyahnya tanggal 8. Padahal tidak ada dalil yang sahih mengkhususkan itu. Tapi justru sepanjang 10 hari pertama, harinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, itu disyariatkan untuk berpuasa. Karena itu termasuk amal saleh. Amal saleh. Amal saleh tentunya adalah umum sekali. Ibadah jelas ya, ibadah-ibadah yang disyariatkan. Berbuat baik juga termasuk amal saleh. Termasuk nafkah yang dia salurkan untuk keluarganya, anak istrinya. Dia niatkan itu adalah sebagai amal solehnya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, tentunya memiliki nilai yang besar di sisi Allah. Artinya jangan disia-siakan. Masuk 10 hari pertama mencari nafkah kita itu hendaknya tidak seperti biasanya. Niatkan ini adalah untuk mengisi amal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Ini salah pelajaran seperti ini berulang. Cuma yang ingin kita tekankan di kesempatan ini, karena insya Allah kita masih menjumpai satu kali pertemuan lagi terkait dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Karena kan belum masuk. Kemungkinan masuk kalau tidak Senin, Selasa. Karena sekarang besok itu 28, Ahad 29, Senin kemungkinan ya kita ikut pemerintah ya. Kita ikut apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah juga perhatian sampai mengirimkan tim untuk melakukan Ru'yatul Hilal. Masuknya hari pertama. Walaupun kok ternyata beda kita dengan Saudi, ya kita mengikuti apa yang ditetapkan dan diupayakan oleh pemerintah yang telah mengutus tim-tim untuk Ru'yatul Hilal, karena penetapan bulan itu dengan Ru'yatul Hilal, melihat terlihatnya hilal. Yang ingin kita ingatkan secara khusus dalam majelis ini adalah bagi yang ingin kurban, bagi yang sudah niat berkurban, tak sudah ada hewannya yang dia ingin jadikan sebagai hewan kurban disembelih tanggal 10 Zulhijjah, atau baru anggaran, sudah ada anggaran duitnya tapi belum terbeli hewannya, atau baru niat, ini anggaran belum ada tapi dia sudah artinya optimis tahun ini bisa kurban, sudah ada niat, artinya sudah biasa dia, walaupun sekarang misalnya bulan tua nanti ada saja biasanya. Nah ini artinya sudah ada niat untuk berkurban. Terkait dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Idza dakhala al-ashr wa arada ahadukum an yudhhiya fala ya'khudh min azfarihi wa sya'rihi wa fi riwayatin wa basharihi syai'an wa basharatihi syai'an." Kalau 10 hari pertama bulan Zulhijjah sudah masuk, sedangkan salah seorang daripada kalian ingin berkurban, sudah niat berkurban, maka jangan mengambil lagi dari kukunya, rambutnya, dalam riwayat yang lain wabah syarat ini dari kulitnya, kulit tubuhnya, sedikit pun. Nah ini, sebagian para ulama mengatakan kalau memang sudah niat kurban, sudah masuk 10 hari pertama, sudah haram baginya potong kuku, cabut rambut. cabut bulu, cukur rambut-rambut yang layak dicukur, kumis misalnya, bulu hidung misalnya, mohon maaf, mungkin ada yang kadang bulu hidungnya dia cabut karena keluar, ganggu. Ya jangan lagi kalau sudah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah kalau niat berkurban. Kalau niat berkurban. Termasuk haram, tapi tidak membatalkan kurbannya. Tetap kurbannya berlanjut, tapi dia ya beristighfar, bertobat kepada Allah atas pelanggaran yang dia lakukan. Motong kuku, ataupun cabut rambut, ataupun motong kumis dan yang lainnya. Kita ingatkan ini kan masih ada kesempatan. Sehari dua hari ini. Walaupun biasanya kalau Jumat itu sudah pada bersih-bersih semua. Keumuman ya. Keumuman sudah potong kumis, potong kuku. Itu biasanya. Tapi kadang ada juga yang lupa. Atau merasa masih pendek. Masih pendek. Pendek sekarang. Plus 10 hari. Ya jadi panjang. Apalagi kalau sekarang sudah panjang. Sangat rinci kumis misalnya belum dipotong. Cuma 10 hari itu nampak bagian orang subur memang. Di kukunya, apalagi yang kerja di pertanian, yang bersentuhan langsung tangannya ke tanah dan yang lainnya, biasanya lebih mudah, cepat tumbuhnya. Nah ini tentunya hari-hari ini ya sudah dibersihkan, dipotong, karena nanti 10 hari, termasuk Jumat dan Selasa, jangan dipotong, motongnya kalau sudah motong kurban. Kalau sudah selesai motong kurbannya. Ini bagi yang berkurban, artinya dianya yang berkurban, adapun keluarganya ya tidak ada masalah. Walaupun kurban, keluarganya juga dapat pahala kurbannya, tapi dianya yang sahibul kurbannya. Sila kita, sahibul kurban, yang kurban itu adalah dengan atas nama dia. Itu yang sudah masuk 10 hari pertama, tidak potong-potong kuku lagi, tidak potong ataupun cukur rambut-rambut yang ada di tubuhnya. Ini yang ingin kita ingatkan terkait dengan mau masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi kurban tentunya di antara syiar dan syariat yang penting. Bahkan ada hadis ya, bagian menisbatkannya kepada Rasulullah, bagian mengatakan mauquf ala Abi Hurairah. Man kana lahu qadrun au malun wa lam yudhi fala yakhub masajidana. Barang siapa yang punya kemampuan, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Tempat sholat itu maksudnya. Ada yang mengatakan itu adalah dari Nabi, ada yang menisbatkannya kepada ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan tidak sedikit para ulama mewajibkan kurban itu bagi yang mampu tentunya. Jangan memaksakan, bagi yang mampu. Namun jumhur ulama mengatakan sunnah mu'akkadah berkurban. Ya, mungkin waktu yang mungkin masih 12 ataupun 13 hari ini dengan diingatkan tentang keutamaan berkurban ini, ada upaya untuk berkurban karena besar pahalanya, termasuk yang disebut secara khusus dalam Al-Qur'an, fasholli lirabbika wanhar, surat Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah, maksudnya berkurbanlah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati wa nusuki, salatku nusuk. Banyak mufassir, ahli tafsir mentafsirkan nusuk di sini adalah kurban, menyembelih hewan kurban. Kalau sesuai dengan kemampuan tentunya. Mampunya kecil, ya itu yang dia korbankan. Atau dampaknya adalah hewan betina. Karena nyatanya di masyarakat kita menganggap tabu kurban dengan hewan ternak yang betina. Padahal tidak ada larangan. Tapi betina kan dengar-dengar harganya relatif lebih murah. Kambing betina, tapi itu diupayakan untuk yang tidak apa namanya sedang bunting ya. Tapi seandainya pun tanpa diketahui ternyata buntingnya, tetap sah kurbannya. Tetap sah kurbannya. Artinya boleh berkurban dengan hewan ternak, sekalipun itu adalah bukan jantan. Jantan tentunya lebih afdol. Tapi betina boleh. Yang tidak boleh itu kalau pincang kakinya. Yang jelas sekali pincangnya. Pincangnya artinya dia tidak bisa jalan mengikuti rombongannya. Kalau dia matanya ada yang buta dua-duanya atau salah satunya. Aurok. La yajuzu al-adahi. Tidak boleh berkurban pada hewan yang pincang, yang nampak sekali pincangnya. Al-aurok. Al-bajinu auroha. Yang jelas sekali butanya. Artinya butanya, artinya mata salah satunya atau dua-duanya itu jelas-jelas tidak bisa dipakai hewan tersebut untuk melihat. Kemudian yang kurus kering. Istilahnya tidak ada sum-sumnya lagi, saking kurus keringnya. Latunfi, tidak ada sum-sumnya. Atau almari sakit dia. Sakitnya parah, nampak sekali sakitnya. Bukan sekedar pilek, batuk-batuk. Masih bisa miring, berdiri, masih bisa makan. Tapi parah sakitnya. Nah ini tidak sah. Yang lainnya hanya kurang sempurna saja. Tapi dari sisi boleh sah. Misalnya kupingnya salah satunya pendek. Ataupun tanduknya ada yang patah, tidak menghalangi sahnya kurban dengannya. Misalnya tidak ada yang lain, tentunya lebih bagus, lebih baik. Karena itu adalah yang akan dia kurbankan. Jadi kan sebagai hewan kurbannya. Tentunya yang sudah cukup usianya. Ya. Nah, kalau sapi, itu minimal 2 tahun. Kalau kambing terbagi menjadi 2, kambing kacang, kambing Jawa, itu minimal 1 tahun. Datat bahu illal musinnah. Jangan kalian sembelih kecuali yang sudah musinnah. Musinnahnya sapi itu 2 tahun, musinnahnya kambing, kambingnya kambing Jawa itu 1 tahun. Illa Allah saja. Kecuali kamu tidak mendapati fasbahu air jaza'a minat do'an. Boleh kamu menyembelih jaza' daripada do'an. Do'an ini kambing. Kambing biri-biri, kambing domba. Yang bukan kambing Jawa. Yang bukan kambing Jawa. Itu boleh jaza', yaitu yang di atas 6 bulan. 6 bulan ke atas. Jaza'. Tentunya yang sudah 1 tahun, yang sudah mutinna, yang keumumnya sudah powel, itu lebih utama. Tapi misalnya nggak ada adanya yang harga seperti itu yang tercapai olehnya, yang lebih artinya puas dia dengannya, kadang memaksakan diri akhirnya kebutuhan rumah tangganya kurang mencukupi, banyak dia salurkan untuk kurbannya. tentunya sesuai dengan kemampuan. Ini terkait dengan mempersiapkan hewan kurban. Mempersiapkan hewan kurban, insya Allah nanti kita singgung lagi pada pertemuan berikutnya. Namun tadi yang kita ingatkan, kalau sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kita punya niat untuk berkurban, untuk tidak mengambil lagi dari kuku-kuku kita, rambut, bulu, sedikit pun. Kalau ingin membersihkan pupung belum masuk 1-2 hari ini, bersihkan itu, potong itu, sehingga 10 hari itu tidak nampak, tidak terlalu mesti panjang, tapi tidak terlalu membuat seseorang itu risih karena cuma 10 hari. Tapi kalau sekarang belum dipotong dan sudah panjang, maka tentunya tambah 10 hari itu sudah mengganggu. Jadi tabiatnya kita artinya terganggu dengan kuku panjang, terganggu. Di samping itu adalah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam konsumil fitrah, termasuk 5 daripada fitrah, taklimul abwar, memotong kuku. Artinya ini mengingatkan tidak bagus memanjangkan kuku ini. Apapun alasannya tidak bagus. Apalagi kalau itu adalah tasabuh, niru orang-orang yang memang tidak pantas ditiru, memanjangkan kuku. Itu bukan daripada fitrah agama kita. Fitrah agama kita itu adalah memotong kuku. Taklimul apa? Memotong kuku itu. Nah, tapi ada saat-saatnya tidak boleh memotong kuku. Sedang ihram itu tidak boleh memotong kuku. Atau ini sudah ingin niat kurban, itu tidak dipotong kuku selama itu. Bismillah, kita masuk ke pelajaran kita, pelajaran fikih dengan membaca hadis-hadis yang terkumpul dalam kitab Ulumul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Kita membaca hadis yang ke-40 kalau di penomoran di sini. Beda-beda ya. Bagian kitab nomornya lebih banyak atau lebih sedikit. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna ummati yatuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu faman istata'a minkum ayudila ghurratahu falyaf'al. Muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim. Dan diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati." Sesungguhnya umatku. Sesungguhnya umatku. Jadi umat itu adalah umat nabinya. Kurang tepat kalau misalnya ada yang ada, kita ini umat Allah, enggak. Umat itu umat nabinya, umat Nabi Muhammad. Kalau misalnya sebelum Nabi Muhammad ada umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, umat Nabi Nuh, dan seterusnya. Menjuluki dengan umat Allah itu tidak ada dalil. Ada dalilnya ini. Umat itu dinisbatkan kepada nabinya. Sesungguhnya umatku pada Nabi datang pada hari kiamat, ya'tuna yaumal kiamat, datang pada hari kiamat. Dalam riwayatnya lain, ketika mau mendatangi haub telaga Nabi. Ini adalah datang, ini adalah untuk mendekati telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qurran wa hajjalin. mereka huron, ada tanda putih di wajahnya. Huron ini diambil dari apa namanya, putih, warna putih di kuda. Ada kan kuda, baik kuda itu ada di keningnya, seperti apa yang tanda sepatu itu, Nike ya. Ada di sebagian kuda itu ada itu, artinya nampak cantik kuda tersebut, nampak indah. Itu huron, adanya di bunga. Muhajjalin itu bersinar di wajah, di tangan, di kaki. Min asarin wudu, karena pengaruh wudu, bekas wudunya, dengan sebab bekas wudunya. Jadi umatku pada hari kiamat itu nampak putih bercahaya di wajah, kaki, tangannya karena bekas wudunya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah ditanya, bagaimana engkau tahu umatmu ya Rasulullah? Kamu tahu itu umat kamu dari mana wahai Rasulullah pada hari kiamat nanti, untuk mereka diajak ke hautnya, minum dari telaganya. Maka dikatakan ini, umat, inna umati yaumal kiamati huron muhajjali, nampak di wajah dan anggota-anggota wudhu yang lain itu adalah putih bersinar karena bekas wudhu ini. Kemudian famanittato aminkum, barang siapa yang mampu daripada kalian untuk memanjangkan hurrahnya, warna putih, cahaya putihnya, maka hendaknya dia melakukannya. Untuk potongan ini, famanittato, ini para ulama hadis, peneliti hadis mengatakan itu dari ucapan Abu Hurairah. Dari ucapan, namanya kalau digabungkan dengan hadis itu mudraj. Ucapan Abu Hurairah yang oleh perawi itu disambung dengan hadis. Sehingga oleh sebagian orang dikira itu adalah Nabi yang mengatakannya. Namun hakikatnya itu adalah dari ijtihad dan analisanya sahabat Abu Hurairah, yang bisa untuk memanjangkan sinar wajah, cahaya putih di anggota wudhunya, hendaknya dia melakukannya. Ini dari Abu Hurairah, menurut pendapat yang paling sahih dari pendapat penganalisa hadis, peneliti hadis. Walaupun ini lafaz Muslim, di lafaznya Bukhari tidak ada. Ini hadis yang kita baca pada malam hari ini terkait dengan wudu. Sesungguhnya umatku pada hari kiamat datang nampak putih bersinar karena wudunya, karena bekas wudu. Dari sini para ulama dan dari hadis-hadis yang lainnya mengatakan syariat wudu ini diantara kekhususan umat ini. Diantara kekhususan umat ini ada syariat wudu untuk ibadah sholatnya. Ini adalah diantara yang wajib kita syukuri, menjadi keistimewaan, kelebihan yang Allah syariatkan untuk umat ini, syariat wudu. Itu merupakan kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya beliau mengenali umatnya di hari kiamat. Umat dari zaman beliau sampai akhir dunia ini bisa dikenal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat berkat wudunya. Berkat wudunya. Kemudian di sini juga menunjukkan keutamaan wudu. Keutamaan berwudu. Kawasan berwudu itu di antara keutamanya adalah sebagai alat pengenal orang-orang yang beriman di hari kiamat kala oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan berwudu, di samping di sana keutamaan-keutamaan yang lainnya, wudu menghapuskan dosa. Misalnya man tawaddo'a mithla wudu'i hadza ufira lahu ma taqaddama min dambihi. Yang berwudu seperti wudu'ku ini diampuni apa yang telah lalu daripada dosanya. Di dalam riwayat, dosanya gugur bersama tetesan air wudunya. Sampai terakhir yang netes. Bukan berarti biar banyak tetesan itu adalah berlebih-lebihan berwudu, ya tidak. Wudu dengan wudu yang syar'i. Sekedarnya menggunakan air. Akan datang bahwasanya kita dianjurkan untuk hemat. Sederhana di dalam menggunakan air di dalam berwudu. Kemudian berarti wudu ini adalah di antara sebab kebahagiaan. Sebab kebahagiaan yang abadi. Sebab kebahagiaan abadi. Karena nanti itu adalah sebagai pengenal bagi kaum mukminin bekas wudunya ini. Kemudian di sini wudu itu adalah mendatangkan cahaya. Karena ghurran di sini itu adalah warna putih. Muhajjalin itu adalah dikatakan kalau ghurran itu adalah nur, cahaya. Muhajjalin itu adalah putih di tangan, di kaki, di bagian wajahnya, semua hajarin. Jadi dari sini rajin berwudu itu akan mendatangkan cahaya. Mendatangkan cahaya. Baik yang kalau di mungkin di dunianya itu adalah merupakan maknawi ya, tapi akhirat nanti di akhirat itu adalah nyata. Nyata isi dari situlah Rasulullah SAW mengenal adanya cahaya putih di anggota-anggota wudunya ini. Dan kita pun merata ya, orang yang rajin sholat, rajin wudu itu ya nampak nyaman dilihat di wajahnya, itu terkait dengan keutamaan wudu. Kemudian dari sini juga para ulama menyimpulkan bahwasanya ta'atullah ta'ala itu sababun lil falah wan najah wal faus. Taat kepada Allah itu termasuk sebab seseorang itu untung, selamat, sukses. Ya, diambil dari hadis ini, di hari kiamat mereka datang dalam keadaan bahagia karena dikenal oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari bekas wudunya. Tapi ada juga yang dikenal seperti itu tapi dia terhalang, tidak bisa mendekat, tidak bisa mendekat. Lalu Nabi sampai bertanya, umatku, dijawab, innaka la tadri ma tahdusu ma ba'di, mimba'i. Kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat setelahmu. Disebutkan mereka ini adalah, pertama adalah orang-orang yang murtad. Ada yang mengatakan mereka adalah munafikin. Dohirnya ada tanda-tanda dia adalah umat Nabi, tapi mereka, isi hati mereka adalah menentang. Ada yang mengatakan tahdusunillah, melakukan amalan-amalan yang tidak disyariatkan dalam agama ini, dari amalan-amalan yang baru. Walaupun Nabi mengira mereka adalah umat karena ada tanda-tanda, tapi tertingkir mereka, dijauhkan dari haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakullu ibadatin billahi ta'ala laha jazaa'un nasibuha. Setiap ibadah kepada Allah itu ada balasan dari Allah yang sesuai dengannya, yang sesuai dengannya, al-jazaa' min jinsil amal. Balasan ini sejenis dengan amalan. Nah, ini kan cahaya putih, sinar, bersinar, ini kan adanya di anggota-anggota wudhu tadi. Artinya sesuai dengan amalan yang dia baku, wajahnya, tangannya, kakinya. Maka cahaya putih yang nampak sebagai ciri, itu adalah umat Nabi SAW, itu adalah pada anggota-anggota tubuh yang dia selalu baku. Jadi setiap dia ingin mengerjakan sholat. Di hadis ini juga mengingatkan bahwasanya hari kiamat itu nyata ada. Bukan yang dibangkitkan di hari kiamat sekedar ruh. Sebagian orang mengatakan itu yang dihisab, diadab, ataupun yang dibangkitkan, yang dikumpulkan oleh Allah itu ruh. Enggak. Dengan jasad-jasadnya. Apa buktinya? Ini nampak dari asar wudunya, itu pada jasad-jasadnya ini, pada wajah, pada tangan, pada kaki. Ini bukan ruh, ini bukan sifat daripada ruh, sifat daripada fisik. Pada fisik, ditambah lagi hadis-hadis yang lainnya. Seperti hadis, bahwasanya jasad keumuman manusia itu akan hancur lebur jadi tanah kecuali tulang belakangnya, yang di situ nanti Allah Subhanahu wa taala bangkitkan, tumbuhkan anggota-anggota tubuhnya yang lainnya, dikembalikan. Mungkin kita pernah mendengar ya hadis seorang yang berwasiat kepada anaknya, kisah Bani Israil, untuk kalau dia mati dia dibakar, kemudian abunya dibawa ke pinggir laut, pinggir pantai laut, ketika angin kencang dihambur biar bertebaran kemana-mana, ada yang hanyut, ada yang tertiup oleh angin. Tapi di hari kiamat ternyata Allah Subhanahu wa taala minta kepada laut, kepada ini untuk mengumpulkan lagi, dan jadilah dia kembali tubuh-tubuhnya ini, artinya kembali seperti semula. Artinya yang akan dibangkitkan itu adalah seperti apa yang di dunia dulu juga. Tubuh yang di dunia dulu juga. Dipertemukan lagi dengan rohnya. Itu yang akan akan dihisab. Kebaikan akan berbuah kebaikan, keburukan akan berbuah keburukan di hari kiamat. Nah, yang dipermasalahkan oleh para ulama terkait dengan hadis ini adalah apakah disyariatkan kita melebihkan di dalam mencuci tangan sampai ke lengan, lengan atas, kaki sampai ke betis. Karena berasumsi dari pernyataan Abu Hurairah bahwasanya man istato aminkum alyutila buruh tahu kalian al, yang bisa memperpanjang buruhnya, cahayanya itu, maka hendaknya dia melakukannya. Sebagian para ulama beranggap demikian. Dianjurkan untuk melebihkan tangan misalnya sampai ke lengan, atau kaki sampai ke betis. Namun sebagian yang lain, kalau itu dari pendapat Abu Hanifah, Syafi'i, bahkan jumhur berpendapat demikian. Yang lainnya dari para ulama, dan ini yang dirojekan oleh Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Abdurrahman At-Tahdi rahimahullah, bahwasanya kita berwudu hanya sebatas yang diperintahkan oleh Allah, yaitu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, sampai siku saja. Dan itu yang diajarkan oleh sahabat-sahabat yang mensifatkan, yang memberi contoh bagaimana wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mencontohkan dengan pembasuhan yang lebih daripada siku maupun yang lebih daripada mata kaki. Kemudian ditegaskan lagi dengan hadis Abdullah bin Amr kemarin yang kita sempat baca, man zada ala zalika faqad zalama, faqad tajawaza au zalama, yang lebih daripada itu maka dia telah berbuat aniaya. Maka sebaiknya dan yang lebih kuat daripada pendapat ulama adalah hanya sebatas daripada batasan anggota wudu saja. Kalau tangan sampai siku, kalau kaki sampai mata kaki. Karena itu yang disebutkan dalam Al-Quran dan yang dicontohkan oleh Nabi dan dipraktikkan oleh para sahabat-sahabat. Kemudian riwayat pamanis tato aminkum an yutila guratahu. Selain itu adalah dari istihadnya Abu Hurairah. Itu pun maknanya tidak menunjukkan dia harus menambahkan. Tapi adalah bersungguh-sungguh dalam wudu. Rajin berwudu. Itu maksudnya memperpanjang wuroh, bukan artinya berwudu dengan melebihkan dari batasan anggota wudu. Wallahu alam bisawab, ini insyaallah yang lebih kuat daripada pendapat para ulama terkait dengan berwudu. Artinya cukup sampai mata kaki kalau kaki, dan cukup sampai siku kalau itu adalah mencuci tangan ataupun wajah, tentunya hanya yang itu adalah batasan wajah dari batasan telinga ke telinga, dari dagu sampai ke awal bulu rambut horizontal dan vertikalnya. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya kita mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.